sayangi dirimu dalam hidupku ini. Ingin ku cintai dirimu dengan setulus hati. Mengapa kau buat hancur? Mengapa kau buat leluh? Rela nian kau bercinta tanpa hianati cinta suci yang kupupuk selalu. Kau ingkari segala janji memanjakan diriku. Selalu engkau hindarkan, selalu engkau jauhkan hati ini dari segala memanjakan diriku.